Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في الدين وإخواتي في الله رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan waktu kepada kita, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini untuk kita menambah ilmu sebagai bekal untuk kita semua beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan ketika seseorang yang mempunyai ilmu maka ibadahnya akan semakin baik, keikhlasan akhirnya semakin bertambah, kekhusyuannya dalam ibadah pun semakin bertambah dan meningkat. Hadirin jemaah rahimakumullah, shalawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah SAW, pada sahabat beliau, keluarga beliau, dan semua pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang berhak, yang pantas untuk masuk surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu surga-surga, kebun-kebun yang mengalir di bawah sungai-sungai. Dan di kalangan fawzun kabir, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar, yang agung. Ya, orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang mulia, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Karena sebaik-baik makhluk, maka tempat mereka menanam tempat yang mulia, yaitu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Jadi orang yang beriman, kemudian beramal soleh. Siapa orang yang beramal soleh? Adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak makhluknya. Menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasulnya, menunaikan hak pemerintahannya, penguasa yang ada, menunaikan hak kaum muslimin secara umum, menunaikan hak teman. Itulah orang yang soleh. Itulah orang yang soleh. Ya. Kemudian apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh orang yang beriman? Di antara hak Allah yang harus ditunaikan oleh orang yang beriman adalah at-ta'zimu lahu wa syukru li ni'amihi. Hal yang harus ditunaikan Oleh orang yang beriman adalah mengagungkan Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup apa? Mengagungkan perintah-perintah-Nya, mengagungkan larangan-larangan-Nya. Kemudian apa? Mencintai Allah, lebih mencintai Allah daripada selainnya. Jadi mengagungkan Allah Ta'ala adalah mengagungkan perintah-perintah-Nya, mengagungkan larangan-Nya, dan juga apa? Lebih mencintai Allah di atas segalanya. Bagaimana seorang itu mengagungkan perintah Allah? Bagaimana seorang itu mengagungkan perintah Allah? Yaitu dengan dia bersegera melaksanakan perintah Allah. Bersegera melaksanakan perintah Allah. Tidak suka menunda-nunda perintah Allah. Kapan ada kesempatan segera dilaksanakan. Itu adalah bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengagungkan Allah adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Memberikan sesuatu yang terbaik. Pengorbanan yang terbaik di jalan Allah. Seperti apa? Seorang berkorban dengan binatang korban, yaitu berupa bahimatul an'am, binatang ternak, dengan binatang ternak yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling mahal, yang paling sempurna bentuk tubuhnya, sempurna sehat, tidak ada cacat. Kemudian indah kalau dipandang. Siapa yang berkorban dengan yang demikian, maka itu termasuk dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hadirin jemaah rahimakumullah. Dan termasuk mengagungkan Allah, perintah Allah adalah seseorang berusaha keras untuk memenuhi syarat-syarat ibadah, rukun-rukun ibadah, wajib-wajib dari satu ibadah, termasuk apa penyempurna-penyempurnanya. Sholat itu ada syaratnya, sholat itu ada rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, ada penyempurnanya. Dan siapa yang menunaikan hal itu berarti dia adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk mengagungkan perintah Allah adalah seseorang merasa menyesal ketika luput dari suatu amalan kebaikan. Seorang menyesal ketika tidak bisa melakukan suatu amalan kebajikan, padahal dia mempunyai kesempatan, tapi dia tidak bisa menunaikannya. Iya, mungkin karena udzur atau yang lainnya, dia kemudian menyesal karena telah meninggalkan amalan yang Allah SWT telah memberikan kesempatan baginya. Kemudian mengagungkan larangan-larangan Allah adalah dengan meninggalkan segala bentuk perkara yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga meninggalkan segala perkara yang bisa mengantarkan kepada perkara yang dilarang Allah. Meninggalkan segala perkara yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Jadi Allah Ta'ala melarang dari perbuatan zina. Maka orang yang mengagungkan larangan Allah, dia akan meninggalkan segala hal yang bisa mengantarkan dia kepada perbuatan zina. Seperti apa? Khalwat berdua-duaan, laki-laki wanita yang bukan mahram. Seperti apa? Memandang lawan jenis. Ya. Memandang lawan jenis, apalagi disertai dengan syahwat. Apalagi? Masih banyak lagi. Kemudian meninggalkan, contohnya lain seperti apa? Meninggalkan segala hal yang bisa mengantarkan kesyirikan. Apa perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan? Di antaranya adalah ya, menyimpan gambar-gambar, memasang gambar-gambar, mungkin gambar orang soleh atau orang yang dianggap wali. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, mereka membuat masang gambar-gambar orang-orang soleh. Awalnya hanya supaya mereka semangat dalam ibadah, tapi lama-kelamaan apa? Setan mempengaruhi dia untuk mengagungkan dan membesarkan orang soleh yang sudah meninggal. Akhirnya mereka terjatuh pada kesyirikan. Ghulu fi shalihin. Ya. Berlebihan dalam mengagungkan orang yang soleh. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, untuk contoh bentuk mengagungkan larangan-larangan Allah. Juga termasuk mengagungkan larangan Allah adalah seseorang itu menyesal apabila melakukan perkara yang dilarang. Merasa bersedih ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Saya bersedih ketika melakukan kesalahan. Ya. Sebagaimana para nabi yang pernah terjatuh pada kesalahan, mereka menyesal dan bertobat kepada Allah. Dan pula salafus soleh, mereka menyesal melakukan dosa-dosa walaupun dosa kecil. Iya. Karena mereka sangat hati-hati sekali dari perkara yang dilarang Allah. Saking hati-hatinya apa? Mereka meninggalkan sebagian perkara yang mubah, yang dikhawatirkan bisa menyeret dia kepada perkara yang diharamkan. Salafus soleh itu meninggalkan perkara yang tidak jelas. Suatu yang tidak jelas ditinggalkan. Meninggalkan perkara yang mubah yang dikhawatirkan bisa menyeret dia kepada perkara yang diharamkan, yang dilarang. Iya. Adapun orang-orang sekarang apa? Apa-apa berdalil dengan apa? Oh ini mubah. Iya. Televisi kan mubah. HP kan mubah. Ya asalnya mubah, tapi hukum mubah ini nanti kembali kepada niatnya, maksudnya. Ya, kembali kepada maksudnya. Seorang beli HP, apa maksudnya? Ya, yang asalnya mubah. Ya, televisi juga mubah, tapi apa maksudnya? Nah, apa yang ada di situ? Kalau maksudnya adalah untuk melihat sesuatu yang haram, digunakan untuk yang haram, ya haram hukumnya. Haram hukumnya membeli benda-benda itu, haram hukumnya membuka isinya, isi yang ada di dalam alat tersebut. Ya, hukum mubah itu kembali kepada tujuannya. Kalau tujuannya itu dalam adalah tujuan yang baik, maka diperbolehkan dia menggunakannya. Kalau dia maksudkan tujuan yang haram, maka haram hukumnya membeli atau menggunakan alat tersebut, alat yang mubah itu. Iya. Hadirin rahimakumullah, jadi salafus saleh itu meninggalkan yang samar-samar yang tidak jelas, yang syubhat, dan meninggalkan sebagian perkara yang mubah jika dikhawatirkan bisa menyeret dia kepada perkara yang diharamkan. Iya. Ya, kalau kita khawatir terhadap diri kita, saya kalau pegang HP khawatir nanti buka ke melihat kepada satu yang haram. Ya enggak usah beli HP, enggak usah. Iya. Pegang HP. Iya. Ini kalau kita ingin hati-hati. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian tadi kita sebutkan di antara mengagungkan Allah Ta'ala adalah mencintai Allah di atas segalanya. Iya. Mencintai Allah di atas segalanya, sebagaimana kita juga mencintai Rasulullah di atas segalanya. Iya. Kemudian hadirin rahimakumullah, itu tadi tentang hak Allah SWT adalah mengagungkan Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Hal yang harus ditunaikan oleh orang yang beriman terhadap Allah adalah mengagungkan Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah itu sungguh sangat banyak. Ya, tidak bisa kita menghitungnya. Bahkan ada nikmat yang tidak bisa kita lihat, tapi sangat besar sekali nilainya, itu nikmat keimanan, nikmat Islam. Itu nikmat yang sangat besar, melebihi nikmat harta. Kapan seorang tidak ada keimanan, maka tidak ada gunanya dia hidup. Ya. Tidak ada seperti dia, orang yang seperti ini adalah seperti mayat yang hidup. Orang yang ada di dunia kemudian dia tidak beriman, itu seperti mayat hidup. Ya. Seperti mayat hidup. Tidak ada gunanya. Hadirin dan hadirat, kemudian tentang hak penguasa. Jadi seorang yang beriman punya kewajiban untuk menunaikan hak penguasa. Apa hak penguasa? Yaitu at-ta'ah wa nasiha. At-ta'ah wa nasiha. Mentaati pemerintah dan nasiha. Dan memberikan nasihat untuk mereka. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah, kata Rasulullah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Fi ma haba wa kariha. Dalam perkara-perkara yang dia cintai maupun dalam perkara-perkara yang dia tidak cintai. Laksanakan aturan-aturan yang ada selama tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Perkara-perkara yang mubah, pemerintah mengajak kepada satu perkara yang mubah, maka wajib bagi rakyat menunaikannya. Ya. Apalagi kalau aturan tersebut mengandung kebaikan, masalah yang besar, maka tambah wajib lagi untuk rakyat masyarakat menunaikannya. Iya. Itu jangan menyepelekan masalah apa? Seperti rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Itu jangan disepelekan. Kita berusaha untuk mentaatinya. Penggunaan helm apalagi perjalanan jauh. Itu adalah satu perkara yang penting. Sebab itu adalah bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Dan kita lihat penggunaan helm itu adalah mengandung masalah yang besar. Ya, bisa menjaga dari apa? Menjaga pernapasan, juga menjaga keselamatan kepala ketika terjadi kecelakaan. Ini banyak manfaatnya. Itu hendaknya dilaksanakan peraturan pemerintah yang baik ini. Bukan rambu-rambu yang ada, rambu-rambu yang ada itu ditaati. Ya. Misalnya bang, seorang mobil yang rating dulu itu sangat penting. Kalau seorang mobil tidak ngeriting, ya bisa terjadi kecelakaan. Atau seorang apa? Kendaraannya tidak ada lampunya, apalagi di malam hari. Nah ini bisa menimbulkan bahaya bagi semuanya. Bisa terjadi kecelakaan. Ini ternyata apa? Aturan-aturan pemerintah itu juga banyak yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Mengandung masalah yang besar. Ya. Ya hadirin jemaah Allah, mari kita taati peraturan yang ada yang baik, yang sesuai dengan syariat. Kemudian juga kita memberikan nasihat untuk penguasa, dan kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita yang ada. Ya. Doakan dengan kebaikan. Juga apa? Berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan untuk mereka lewat apa media-media yang ada, tapi secara langsung, secara pribadi berikan nasihat, masukan untuk mereka. Ketika mereka keliru, ya jangan dibiarkan, tapi harus ada nasihat, harus ada nasihat. Ini dan sungguh nasihat, berikan nasihat untuk penguasa itu adalah seutama-utama jihad. Afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad adalah kalimatu haqqin. Kalimat yang hak, yang benar. Nasihat yang baik. 'Inda sultanin ja'ir. Di sisi penguasa yang ja'ir, yang jahat, yang kejam. Coba orang berani memberikan nasihat kepada penguasanya yang kejam. Kalau dia tidak terima, ya kemudian besar orang yang nasihat ini akan dibunuh. Maka benar kata sabda Rasulullah SAW, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang hak kaum muslimin secara umum, hak masyarakat banyak. Mereka pun punya hak yang harus ditunaikan oleh orang yang beriman. Apa hak mereka? Di antaranya adalah kaful adza. Kaful adza wa husnul muasyarah. Kaful adha, menahan gangguan, tidak mengganggu orang lain, menyingkirkan segala yang bisa mengganggu orang lain, mencegah orang supaya tidak mengganggu yang lain. Ini adalah kaful adha, menahan gangguan. Jadi dalam berucap dan berbuat, jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita mengganggu yang lain, menyakiti yang lain. Ya. Wal muslimu man saliman muslim munamin lisani wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang muslim yang selamat, muslim lainnya itu dari lisan, ucapan dan tangannya. Orang muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti, mengganggu saudaranya muslim yang lain. Iya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Iya. Jadi tidak mengganggu. Kemudian menyingkirkan segala yang mengganggu. Ada termasuk keimanan adalah imatatul adhan at-tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan segala yang mengganggu di jalan. Ya. Entah itu paku atau yang lainnya yang bisa mengganggu orang di jalan, itu termasuk keimanan. Termasuk keimanan. Juga apa? Termasuk menahan gangguan adalah kita mencegah orang dari menyakiti yang lain, mengganggu yang lain. Mungkin dengan nasihat, ucapan, atau mungkin dengan tangan. Ketika seorang memukul saudaranya, kita tahan. Iya. Ketika seorang mau menyakiti saudaranya, dinasihati jangan. Hal itu adalah perbuatan yang zalim, tidak boleh. Jadi ini bentuk-bentuk menahan gangguan. Kemudian termasuk hak kaum muslimin atau masyarakat banyak adalah apa? Husnul mu'asyarah. Baik dalam pergaulan, ini sama kaum muslimin hendaknya bergaul dengan baik. Bahkan terhadap orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, kita pun tidak mengapa berbuat baik kepada mereka. Ya, karena itu apa? Binatang kurban itu menurut fatwa ulama boleh diberikan kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Iya. Dalam rangka apa? Ta'lif, ta'liful qulub, supaya mereka mau masuk ke dalam Islam. Ketika mengetahui keindahan Islam dan baiknya orang-orang Islam, diharapkan mereka mau masuk ke dalam Islam, menuju jalan keselamatan. Iya. Jadi bergaul dengan baik, dengan adab-adab yang baik, berbudi pekerti yang baik di tengah masyarakat. Dana termasuk hak yang ditunaikan seorang muslim kepada masyarakat jenin, kepada masyarakat kaum muslimin. Kemudian ada hak teman. Ya, teman pun punya hak. Teman pun punya hak. Apa hak temannya harus ditunaikan oleh orang yang beriman? Yang pertama adalah al-wafa bil mawaddah, kesetiaan dengan penuh kecintaan, kesetiaan dengan penuh kecintaan. Jadi berteman dengan setia dalam pertemanan disertai dengan apa? Dengan rasa cinta. Apalagi sesama ahlus sunnah, itu adalah teman. Kita adalah saudara. Makanya kita setia satu dengan yang lain, sering setia menunaikan janji. Setia dalam segala perkara yang dilakukan bersama. Tidak apa menyelisih. Ini semua itu dilandasi atas rasa kecintaan, rasa kasih sayang. Dan juga apa? Termasuk hak teman adalah husnul ma'unah, baik dalam membantu. Jadi membantu saudaranya muslim yang lain itu atas dasar keimanan, mengharapkan pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga membantu saudaranya dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan sesuatu, tidak ingin dipuji, tidak karena oh ini tugas saya, saya kan pengurus, jadi saya harus demikian. Bukan, tapi semua dilandasi atas keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baik dalam membantu, ketika berinfak, bersedekah, bersedekah dengan ikhlas. Ya. Tidak kemudian apa? Suatu hari kemudian mengungkit-ungkit pemberian atau memberi dengan cara yang kasar. Ya. Ini tidak demikian seorang yang beriman. Dia terhadap saudaranya, terhadap teman itu senantiasa setia, dilandasi atas kecintaan, dilandasi atas membantu dengan bantuan yang baik, dengan sikap yang baik. tatkala dia membantu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah hari 10, hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka tentu kita sudah mengetahui hadis yang menerangkan tentang keutamaan beramal di hari-hari ini. Bagaimana telah datang di dalam hadis Ibn Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang amalan soleh itu dilakukan padanya yang lebih dicintai kepada Allah, yang lebih dicintai Allah daripada amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yakni ayyamul asyr, yaitu di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi siapa yang beramal di hari-hari ini, maka dia akan mendapatkan utamaan yang besar. Amalnya adalah amalan yang afdal. Jadi kalau dia menunaikan yang wajib, maka yang wajib itu lebih afdal daripada hari yang lain. Kalau dia menunaikan yang sunnah, maka ibadah sunnah itu lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Iya. Dan amalan sunnah itu banyak. Iya, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya berhaji, tidak hanya menyerahkan. Kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita menjenguk orang yang sakit, kita membantu dakwah, mungkin bantu mengajar atau membantu yang lainnya. Itu termasuk amalan soleh. Termasuk amalan soleh. Bahkan ada yang ringan lagi, berzikir, bertakbir, bertahmid, tahlil, bertasbih, itu pun amalan soleh. Tapi kenapa suatu yang ringan, yang mudah itu tidak dilakukan? Padahal dulu salafus soleh, seperti Abu Hurairah dan yang lainnya, itu kadang pernah ke pasar sambil bertakbir. Ya, bertakbir maghun Allah. Ya, beribadah kepada Allah, mengingatkan manusia. Sebab pasar adalah tempat yang kadang banyak melalaikan manusia dari mengingat Allah. Atau ada sahabat sebagian salaf ke pasar untuk mengingatkan manusia, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah itu bisa menandingi amalan yang dilakukan di hari-hari ini, di 10 hari itu. Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah itu bisa menandingi amalan yang dilakukan di hari 10 itu. Iya, tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali jihad yang dilakukan di hari yang 10 itu. Itu baru bisa menandingi. Kemudian Nabi menyatakan apa? Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Semalam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak kembali, tidak pulang dari itu sedikit pun. Yang bisa menandingi adalah apa? Ketika seorang itu keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya semua dibawa, kemudian dia tewas meninggal wafat di peperangan, hartanya pun habis, ya, dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu baru bisa menandingi amalan yang dia lakukan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka ini suatu kabar gembira bagi kita semua yang beriman, yang punya semangat untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat, untuk beramal di hari-hari ini. Ya. Semampu kita lakukan. Oh, saya merasa ringan untuk berzikir, ya berzikir. Merasa enak untuk membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran sebagai amalan soleh. Ya. Bisa berpuasa itu bagus. Ya. Bisa menambah sholat malamnya, itu lebih baik. Bahkan Imam Syafi'i itu menganjurkan untuk seorang memperbanyak sholat malam di hari-hari itu, di hari-hari ini. Ya. Juga kalau kita melihat dari keterangan ulama, salafus sunnah juga demikian, mereka berpuasa, tidak hanya sholat, mereka juga berpuasa. Ya, bagaimana Rasulullah pun berpuasa di 10 hari tersebut. Ya. Banyak berpuasa. Maka sungguh rugi jikalau seorang di hari ini dilalaikan dengan urusan dunia. Ya. Sungguh rugi. Sebagaimana ruginya seorang ketika dia apa? Tidak menanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah. Di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan sibuk dengan urusan dunia. Sungguh rugi orang ini. Ya. Kapan lagi dia mau berbekal jikalau usia itu tidak panjang? Kapan lagi waktu untuk dia beramal jikalau waktu yang Allah berikan itu sangatlah singkat, sangatlah sementara? Ya, dengan perjalanan kita terus hari demi hari berjalan kepada Allah. Ya. Dan perjalanan itu tentunya tidak akan sampai kepada Allah dalam keadaan diridhoi jikalau kita tidak punya keimanan dan amalan soleh, tidak punya bekal yang cukup. Tidak mungkin kita akan bisa sampai kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin jemaah rahimakumullah, bulan Dzulhijjah, apalagi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, sungguh itu adalah hari-hari yang mulia, yang sepantasnya untuk kita memuliakannya dengan ibadah, dengan amalan soleh. Iya. Perhatikan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang 10 hari yang pertama ini, sebagaimana penafsiran para ulama. Allah bersumpah dengannya, wal fajr, walayalin ashr, demi al fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan juga demi malam-malam atau hari-hari yang 10. Jumhur ulama menjelaskan yang dimaksud dengan layalin ashr adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah, juga di antara keutamaan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan Taurat, yaitu selama 30 malam dan disempurnakan dengan 10 hari. Dan 10 hari itu ada yang menafsirkan adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wa adana Musa 30 lailah wa tamamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbi 40 lailah. Dalam surat Al-A'raf ayat 142 Allah taala berfirman, Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari dan dilengkapi jumlahnya dengan 10 hari. Maka sempurnalah waktu yang ditentukan oleh Allah menjadi 40 hari atau 40 malam. Iya. Dan yang 10 tambahan penyempurna adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah menurut sebagian ahli tafsir. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi sungguh besar keutamaan hari-hari ini bulan Dzulhijjah, apalagi 10 hari pertamanya, maka hendaknya kita mengagungkan syiar Allah ini dengan memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Wa'idatil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai nasihat untuk saya dan kepada antum semuanya. Allah taala subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.